terluka. Pedihnya hatiku mengucap selamat tinggal, oh cintaku. Angin yang menghembus ke wajah mengiris dalam hatiku. Aku terdiam tak berdaya.